Token listrik neng omah, entek nganti mati. Aduh mama, replungo neng Alfamart, rano sing onconi. Koyo melas, melas. Mampir neng warung gok tuku es, gok tuku es. Hola dalah, kok dino iki ngene panase. Aduh Jan, konco di telpon tapi orang angkat topo de si kelondu. Ra ono duit, ono duit tadi no senen sri. Kunyile duit, bakal tolong nasi duit de sri tak jamin. Gelem, ake utang urip ra ayem. Ake utang urip ra ayem.